Samberan petang jet katon lelimangan nyember umop mutah kegenini gunung kalut jumlah gerble dosi dan waktu krikil uga geni awu kalon tekan ngendi-endi lindu agun cap bumi gunung kelot meledos waya wengi geni nyember angkasa ayo eling Kang Maha Kuwasa Blitar Malang Muga ing Kediri Ake koreben lan sing padha ngungsi.